Betul enggak? Ya, diterapkan dengan contoh tadi. Au billazi, mana allazi di sini? Aljani. Asani mana asani? Ra's. Oh, itu kan? Ra's. Atau alnya disambung dengan allazi, isim yang. Asani, isim yang kedua itu atau mudhaf ilaih itu disandarkan kepadanya. Masih paham? Paham ya? Paham enggak? Atad lu nulis tulis, paham enggak? Utamakan faham dulu, nulis menanti. Dulu kalau Syekh Al-Hudayan itu, saya pernah baca satu artikel atau dengar dari siapa ya. Jadi beliau itu melarang murid-muridnya untuk apa? Menulis. Pahami aja dulu. Paham enggak? Enggak usah nulis. Ya, percuma nulis enggak paham. Paham itu yang paling penting. Nulis nanti bisa mendengar didengarkan kembali ya. Ataupun nanti bisa minjem punya temannya yang sudah bisa mampu memahami plus menulis. Paham ya? Insyaallah. Ini sudah pernah sebagai pembahasan Gawakib itu, kalau anda masih ingat mah. Anda masih ingat pembahasan ini? Di Gawakib masih ada gitu makanya. Ya. Ya ini nanti gak ada syarahnya. Cuma kalau anda sudah bisa memahami nadzim kan enak tuh. Hafal, cepat hafalnya. Ini anda rasakan pembahasan idhofa ini cepat ya hafalnya. Ada enteng gitu ya dibanding yang sebelumnya. Benar enggak? La yajuzu dukhulul alif wal lam 'ala al mudhaf alladhi idafatuhu mahdhah. Tidak boleh alif lam masuk pada mudhaf yang idafahnya adalah idafah mahdhah. Enggak boleh. Mutlak sama sekali tidak boleh. Idafah mahdhah untuk mudhafnya dimasuki al. Fala taqul, sehingga tidak boleh engkau katakan hadza al ghulamu rajulin. Enggak boleh. Kenapa? Idhafahnya apa? Mahdhah al-ghulam rajulin. Al-ghulam bukan sifat yang menyerupai fi'il mudhari'. Li'anna al-idhafata munafiyatan lil-alif wal-lam. Karena idhafah itu bertentangan dengan alif dan lam. Kalau sudah ada alif lamnya ya, kalimat itu maknanya sempurna, idhafahnya belum. Iya kan, sudah kita lewatkan. Ya, sempurna dengan yang setelahnya. Fala yujma' bainahuma, sehingga tidak boleh dikumpulkan antara dua yang saling bertentangan ini, idhafah dengan alif dan lam. Dalam disebutkan di sini, dalam tempat yang lain itu disebutkan mu'aqibah. Karena idhafah mu'aqibah lil alif wal lam. Di dalam catatan atau nuskhah yang lain mu'aqibah. Maknanya enggak jauh. Karena idhafah itu ya mu'aqibah lil alif wal lam. Pergantian datangnya dengan alif dan lam. Kalau ada idhafah yang ada alif lam, kalau ada alif lam yang enggak ada apa? Enggak ada apa? Idhafah. Sama maknanya ya. Ya, pada nuskhah yang lain mu'aqibah. Pergantian gitu loh. Kalau ada alif lam yang enggak ada idhafah, kalau ada idhafah yang enggak ada alif lam, kalau mu'aqibah. Ya maknanya hampir sama. Wa amma ma kanat idhafatuhu ghairu mahdhah. Adapun ma kanat idhafatuhu ghairu mahdhah, mudhaf yang idhafahnya ghairu mahdhah. Ya. Wahyu al-muradu biqauli, dan itulah yang dimaukan dengan ucapannya bidal mubaf. Ya, bidal mubaf. Fawasul al bidal mubaf. Menyambung al dengan mubaf ini. Ini maksud dengan mubaf ini apa? Idhafah apa? Ghairu mahdhah. Ay bihadzal mubaf alladhi taqaddama al-kalamu fihi qabla hadzal bait. Yakni dengan mubaf ini yang barusan lewat. Ya, qabla hadzal bait pembahasannya sebelum bait ini. Ya. Fakana al-qiyasu aidha, maka qiyas pun yaqtadi, menuntut alla tadkhul al-alif wal lam 'ala al-mudhaf. Qiyas pun menuntut agar alif dan lam tidak bisa masuk pada mudhaf. Kalau secara qiyas iya sama, ini juga tidak masuk pada idhafah ini. Ya, kalau secara qiyas ya pada idhafah yang lafdhiya pun enggak boleh alif lam masuk. Ya. Lima taqaddama min annahuma mutaqiban. Karena alasannya sudah lewat, yaitu bahwasannya keduanya idhafah dan apa? Alif lam mutaqiban. Apa tadi mutaqiban? Ya, bergantian, kalau ini datang, ini hilang. Walakin lamma kanat al-idhafah fihi 'ala niyyati al-infisal. Karena apa yang membolehkan masuknya al pada idhafah lafdhiyah, padahal hukum asalnya atau secara qiyas ya tidak boleh semua mudhaf dimasuki apa? Al. Tapi ada di sini sesuatu yang membolehkannya. Walakin lamma kanat al-idhafatu fihi 'ala niyyati al-infisal, hanya saja dikarenakan idhafah pada idhafah